karena itu bagaimana orang beriman jaga pandangan, dijaga, kan? Allah bukan ingin memberikan batasan untuk melihat kepada kita, tapi ingin mengarahkan penglihatan selalu terarah pada yang baik. Karena mata ini mulia, pendengaran ini mulia, akal ini mulia, bahkan yang tidak dipunya hewan itu akal. Jadi jangan sampai manusia turun status seperti hewan. Karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya akal ini sempurna menunjukkan nilai kemanusiaannya. Jangan turun status menjadi hewan atau di bawah hewan, ya, dalam tanda petik ya. Jangan turun status seperti hewan atau di bawah hewan. Hewan tidak punya akal, ya, manusia bisa di bawah hewan, balhum adol. Kenapa? Karena hewan pun yang tidak punya akal tidak mengerjakan itu. Masa manusia mengerjakan itu? Ya, mohon izin ya, contoh misalnya. Pernah dengar enggak sapi betina aborsi? Tidak kan? Pernah dengar enggak kambing betina aborsi? Kan tidak. Kambing enggak pernah aborsi, sapi enggak pernah aborsi. Kenapa manusia bisa aborsi? Menggugurkan janin itu akan ditanya loh. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi-bayi yang terlahir itu ya kemudian dibunuh, ya mereka kemudian dimatikan, mereka kemudian tidak diberikan kesempatan untuk terlahir, ya. Ajalnya tiba, tapi cara manusia memperlakukan itu yang disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang terjadi? Bi ayyi dzambin qutilat, mereka kemudian akan ditanya di akhirat nanti sampai mereka berkata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dosa apa sampai perempuan ini membunuh saya? Dosa apa sampai laki-laki ini kemudian membunuh saya? Ya, dulu Firaun, se-Firaun-Firaunnya. Ya, dalam tanda petik, Firaun, se-Firaun-Firaunnya itu nunggu dulu. Ya, perempuannya, ibunya lahiran, anaknya keluar, nunggu dulu dilihat. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, masih sempat dibebaskan. Laki-laki dieksekusi. Itu ada di Quran misalnya surah kedua ayat 49. Nanti kalau sampai ke sana kita bahas lebih dalam. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, jadi wa fi dzalikum bala'um rabbikum 'adzim. Kata Allah, ya, kami selamatkan dulu Musa dan para pengikutnya, ya kan? Bagaimana kami selamatkan kalian semua dari kekejaman Firaun? Gitu, kalau su'al azab itu kalau ada siksaan yang keji, ini yang keji kata Allah tuh. Yang paling keji itu ini. Ya, perempuannya sedang hamil, mengandung, kemudian diintai, diawasi, ya, dan didampingi oleh algojo-algojo. Ketika lahir, kemudian perempuan dibebaskan. Kalau laki-laki dia sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu disebut oleh Al-Qur'an sebagai siksa yang paling keji. Nah, manusia sekarang, perhatikan baik-baik, ini sangat jauh dari Firaun. Ya, sangat jauh. Firaun, se-Firaun-Firaunnya, itu masih menunggu bayinya lahir, perempuan bebas. Manusia sekarang, dia nggak peduli lahir laki-laki atau perempuan. Bahkan dalam kandungan pun janin harus dihabisi, ya, dalam kondisi-kondisi yang tertentu yang sekarang bahkan kita dengar beritanya. Maka demi Allah saya katakan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat sangat besar. Itu dokternya, bidan yang terlibatnya, orangnya dan sebagainya, kalau dengan sengaja menggugurkan kandungan tidak ada yang dibenarkan oleh syariat, oleh syar'i, ya, bukan karena misalnya ada satu bahaya tertentu, karena kondisi tertentu yang dikonsultasikan baik pada dokter, pada ulama dan memang dibenarkan hal demikian, maka di luar itu semua adalah dosa yang dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa, sampai janinnya bicara kepada Allah, yaitu, ya Allah, dosa apa aku sampai dihabisi oleh orang-orang ini sebelum aku tumbuh dengan izinmu ya Rabbal Alamin.